Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syar'u umuri muhdithatuhah wa kulla muhdithatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ya khadifillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, berkat dan ni'mat sepanjang hidup kita, baik kita beribadah kepadanya, baik kita taat kepadanya, bahkan ketika kita maksiat pun Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kata nikmat kepada kita semuanya. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk untuk selalu mencari keselamatan dunia dan akhirat dan memberikan kita peringatan agar jangan sampai kita celaka di dunia dan akhirat. Pada pagi hari ini kita insyaAllah akan lanjutkan pembacaan kitab Arba'un Hadithan Fit Tarbiyah Wal Manhaj, 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj. Kita memasuki hadis yang ke-16. Al-Hadithu As-Sadis Ashar An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ata rajulun an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithni bihadithin waja'anhu mujazan. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك ويأس مما في أيدي الناس تعيس غنيا وإياك وما يعتذر منه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, berikanlah aku satu perkataan dan jadikanlah perkataannya itu adalah ringkas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah seakan-akan itu merupakan salat kamu yang terakhir atau salat kamu yang perpisahan, seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah sungguhnya Dia adalah melihatmu. Putus asalah, jangan berharap apa yang ada di tangan manusia, maka engkau akan hidup kaya. Dan janganlah engkau melakukan perbuatan yang engkau akan meminta maaf karenanya. Penjelasan hadis ini, Soli solatan muwaddi' ka'annaka tarahu fa'in kunta la tarahu fa'innahu yarak. Solatlah dengan solat perpisahan seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sungguhnya Dia melihatmu. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan anna istisyara khuruli khatimatil abad inda adail abalati yazidu abda khusyu'an wa ihsanan atau ikhbatan, bahwa ketika seorang hamba merasa dirinya sudah di akhir hidupnya, ketika ibadah itu akan menambah kekhusyuan dan akan menambah ketundukan seorang hamba. Contohnya, seseorang yang sudah tahu kapan dia akan dieksekusi, kapan dia akan dihukum mati. Jika orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperbanyak ibadah. Sebagaimana pernah kita mendengar kisah seorang tenaga kerja wanita di Arab Saudi yang dijatuhi hukuman mati oleh kerajaan Arab Saudi. Tapi kemudian tidak langsung dihukum mati. Karena apa? Karena menunggu wali yang terbunuh itu atau keluarga yang terbunuh itu dewasa dulu. Kenapa menunggu dewasa? Karena akan dimintai pengampunan. Kalau diampuni maka tidak akan jadi dihukum mati. Tapi jika tidak diampuni maka dia akan tetap dihukum mati. Nah, selama menunggu itu tenaga kerja wanita itu di apa namanya di penjara, dan subhanallah selama di penjara dia belajar Islam, belajar Al-Qur'an, bahkan sempat menghafal Al-Qur'an. Dan apa namanya, dan ternyata ketika keluarga dari yang terbunuh itu sudah dewasa, sudah balig, dimintai maafnya tidak maafkan, maka dilaksanakanlah hukuman mati tersebut. Dan subhanallah, orang tersebut, ya tenaga kerja tersebut, menerimanya dengan ikhlas. Dan subhanallah, itu merupakan sebuah kematian yang indah. Karena apa? Karena dia menerima ikhlas, dia sempat belajar, dia sempat bertobat, sempat mempelajari kitabullah. Nah, kalau kita membayangkan diri kita, ketika ibadah kita itu adalah ibadah terakhir, tentu kita akan berusaha beribadah dengan sebaik mungkin. Salat kita sekhusyuk mungkin. Hal-hal yang lain berusaha untuk seikhlas mungkin karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anna isti'ara martabati ihsani tazidul 'abda imana. Bahwa merasakan derajat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta 'abdallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sungguhnya Allah akan melihatmu. Nah, dengan merasakan martabat ihsan tersebut, itu akan menambah keimanan seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu ketika berdiri dan melihat pergerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Wa fihi anna du'atal khairi 'anilayati bi sya'nil 'ibadat umuman was-salata khususan, wa fi dhalika naf'un muta'addin min haitsu ziyadatal imani ziyadatil imani wal himmati wa mimma yaj'aluhu yanshattu fi nashril khairi fa yanfa'u Allahu ta'ala an-nasa bi'ilmihi wa 'amalihi. Bahwa para dai hendaknya memerhatikan masalah ibadahnya. Para dai itu harusnya adalah orang-orang yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah salatnya. Kenapa? Karena manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh para dai itu bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga akan mengenai kepada yang lainnya. Kenapa? Karena dengan banyak ibadah, dengan khusyuk beribadah, terutama dalam sholatnya, itu akan menambah apa? Menambah keimanan da'i tersebut, dan akan menambah apa? Akan menambah himmah, semangat dari da'i tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menguatkan kekuat imannya, menguatkan himmahnya, keinginannya dengan dia banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan dengan Allah semakin kuat. Nah, jika imannya bertambah dan semangatnya bertambah, itu akan menjadi apa? Menjadikan dia semakin aktif, semakin semangat untuk menebarkan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat bagi umat dengan ilmu dan amalnya. Jadi kalau ada dai yang malas beribadah, itu hendaknya dia introspeksi diri dan hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah engkau memerintahkan orang untuk kebaikan sedangkan engkau lupa kepada diri engkau sendiri sedangkan engkau membaca Al-Kitab? A'udzubillahi min dzalik. Wa qawluhu wa asmim ma fi ayninnas ta'ish ghaniya. Dan putus asalah, jangan berharap dengan apa yang menjadi milik manusia, maka engkau akan menjadi kaya. Fihi anna istighna 'amma fi aidin nasi min asbabi quwwati tawakkuli wa ihsani dhanni billahi ta'ala. Pelajaran di sini bahwa kita tidak berharap apa yang menjadi milik orang lain, itu menjadi sebab kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita jangan berharap diberi orang. Ya, jangan berharap diberi oleh orang lain. Jangan mengemis kepada orang lain. Ya. Dengan demikian, kalau kita tidak berharap diberi orang atau tidak mengemis kepada orang lain, maka kekuatan tawakal kita kepada Allah akan semakin kuat, ya. Dan kita akan semakin berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita selalu berharap kepada orang lain, mengharap orang lain memberi kita, mengemis-kemis kepada orang lain, maka kita tidak akan bertawakal kepada Allah karena kita mempunyai sandaran kepada manusia. Bahkan kita akan semakin apa? Akan semakin berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kenapa Allah memberi kepada si fulan tidak memberi kepada kita. Kemudian fafihi anna aula nasi bil istighna amma fi aidin nas hum nu'atul khairi li anna dhalika min asbabi qubulin nasi lahum bi tawfiqillah taala lahum. Bahwa orang yang paling utama untuk tidak berharap untuk diberi, untuk tidak berharap diberi oleh orang lain adalah para dai. Ya, para dai jangan sampai dia bergantung kepada orang lain. Jangan sampai para dai itu menjadi budak orang-orang kaya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ustaz Al-Walid Yazid Abdul Qadir Jawas, hafizahullah taala. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita menjadi budak orang-orang kaya. Para dai jangan sampai menjadi budak orang-orang yang punya harta. Sehingga apa? Sehingga diarahkan sesuai kemauan orang-orang kaya tersebut. Temanya ditentukan, kajiannya ditentukan, waktunya ditentukan oleh mereka. La haula wala quwata illa billah. Harus punya izzah, harus punya harga diri. Jangan berharap kepada manusia, tapi hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau seorang atau para dai itu tidak berharap dengan harta manusia, itu akan menjadi sebab diterimanya dakwahnya oleh manusia tentu berdasarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus mencari sebabnya. Sebabnya di antaranya apa? Di antaranya adalah kita tidak berharap, atau para dai tidak berharap untuk apa? Untuk diberi oleh orang lain. Wa qaluhu wa iyyaka mimma wa ma yu'tadharu minhu. Dan sabda Nabi SAW, jauhilah oleh engkau perbuatannya yang engkau harus minta maaf karenanya. Fihi haitsu du'atil khairi ala hifdhi mru'atihim wal bu'di an kulli ma ja'aluhum muhaqqan lidh-dhammi wan naqdi. Para dai hendaknya menjaga kehormatan mereka, menjaga muru'ah mereka, dan menjauhi semua yang akan menyebabkan dirinya dicela dan dikritik. Ikhwati fillah, para dai itu jangankan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi tempat kritik atau membuat perbuatan yang dianggap tidak layak untuknya. Sedangkan ketika berdakwah dengan kebenaran saja pun kemungkinan dicela. Ya. Karena tidak ada orang yang mengatakan kebenaran kecuali akan ada celaan kepadanya. Tidak ada orang yang mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan yang hak, kecuali akan ada setan-setan yang berusaha untuk menghalanginya. Ya. Apalagi jika kemudian ditambah dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak baginya, sehingga membuat orang tidak menerima dakwahnya. Ya. Oleh karena itu, hendaklah menjaga. Bahkan bukan hanya para dai, para thullabul ilmi juga harus demikian. Harus menjauhi hal-hal yang akan menyebabkan dirinya dicela oleh orang lain. Wa fihi 'anayatu du'atil khair bi ma'rifati maqasid asy-syari'ah wa bi khassati mas'alatil masalih wal mafasid fa fi dzalika masalih kubra. Di sini juga para dai hendaknya apa? Memperhatikan maqasid syari'ah. Yaitu tujuan-tujuan dari syari'ah. Yang kita kenal kalau dalam pelajaran itu adalah maqasid khamsah, ya, tujuan yang lima itu harus diperhatikan, ya. Sehingga apa? Terutama memperhatikan masalah tentang masalih dan mafasid, maslahat-maslahat. Apa maslahatnya melakukan A? Apa kerusakan melakukan B? Mana yang lebih besar, maslahatnya atau mafsadatnya? Jika maslahatnya lebih besar, maka kita lakukan. Jika maslahat dan mafsadatnya ternyata sama, maka tinggalkan, apalagi jika mafsadatnya lebih besar. Ya, maka di sini memang seorang dai itu harus belajar ilmu usul, ta'sil. Ya, di dalam belajarnya harus apa? Harus bertahap, bukan hanya sekedar ikut kajian-kajian kemudian di dai. Ya. Tidak seperti itu, belajar bertahap, mulai dari bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu usul yang lainnya dipelajari. Karena dengan mempelajari maqasid syariah itu, itu akan terdapat maslahat yang besar. Di antaranya suluku manhajin Nabi SAW fi da'watihi linnas, yaitu dengan pelajari maqasid syariah maka akan meniti atau akan mengikuti jalan Nabi SAW di dalam berdakwah kepada manusia. Karena dakwah juga perlu tadarruj, dakwah perlu fiqih, ya, perlu fiqih waqi'. Jangan dikatakan bahwa ya fiqih waqi' itu adalah milik mereka orang haraki, bukan. Fiqih waqi' itu milik Nabi SAW. Ya, sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Khatibin nas ala qadri aqulihim." Berbicaralah pada manusia sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, ini adalah masalah masalih dan mafsadat. Kemudian tahbibul khairi ilan nas, dengan belajar maqasid syariah juga kita akan menyebabkan manusia cinta kepada kebenaran, ya, atau cinta kepada kebaikan. Karena apa? Karena menyampaikannya dengan benar, ya, menyampaikannya dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian ta'lifu qulubin nas juga akan membuat hati-hati manusia menjadi tunduk. Hati-hati manusia menjadi apa? Menjadi dekat dengan kebenaran. Wallahu a'lam. Kemudian kita ikhwati fillah masuk kepada al-haditsu as-sabi'u asyar, hadis yang ke-17. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah taala wa munhatun 'anil ithmi wa taqfirun lis-sayyi'at." Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu merupakan jalannya orang-orang yang soleh sebelum kalian. Dia juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghalangi dari perbuatan dosa dan juga akan menghapus kesalahan-kesalahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Imam Baihaqi, kemudian disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Kemudian juga dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Pelajaran dari hadis ini, pertama, fadlu takatsur minan nawafil, bahwa memperbanyak amalan-amalan sunnah itu merupakan sebuah keutamaan. Ya. Keutamaan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Kemudian fihi anna du'atul khairi aula nasi bi qiyamil lail. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yanbaghi li hamil al-Qur'ana li hamil al-Qur'ani ay yu'rafa bi lailihi idzan nasu na'imun. Bahwa para dai itu adalah orang yang paling berhak untuk qiyamul lail. Atau maksudnya di sini bukan berhak, tapi yang paling diutamakan untuk yang mulai untuk sholat tahajud, sholat malam, ya, jangan ngorok semalaman. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, orang yang hafal Al-Qur'an itu hendaknya dikenal dengan malamnya ketika orang-orang tidur. Maksudnya apa? Semakin orang banyak hafal Al-Qur'an itu hendaknya semakin rajin qiyamul lail. Untuk apa? Untuk murojaah. Ya, murojaah hafalan itu bukan siang hari saja. Siang hari itu menambah hafalan. Murojaahnya adalah kapan? Murojaahnya adalah kira qiyamul lail dengan sholat di sepertiga malam, ya, sepertiga malam terakhir. Ba'da 'ala Imam Ahmad rahimahullahu taala rajulun fa wada'a lahu Imam Ahmad ma'a. Qala rajulu falam akum bil laili wa lam astamil ma'a, falamma asbahtu qala li al imam lima lam tastamil ma'a? Fastahyaitu wa sakattu. Faqala subhanallah, subhanallah, ma sami'tu bi sahbi hadithin la yaqumul laila. Jadi ini sebuah athar dari Imam Ahmad, ya, bahwa seorang laki-laki itu menginap di rumah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka Imam Ahmad menyediakan air untuknya. Maksudnya apa menyediakan air? Menyediakan air untuk wudu agar dia nanti malam sholat dan melaksanakan qiyamul lail. Maka laki-laki itu berkata, aku tidak bangun malam dan aku tidak menggunakan air. Ketika pagi hari Imam Ahmad berkata, kenapa engkau tidak memakai air ini? Maksudnya, kenapa engkau tidak bangun malam? Kenapa engkau tidak sholat malam? Maka laki-laki itu menjawab, aku malu dan aku diam. Maka Imam Ahmad mengatakan, Subhanallah, Subhanallah. Aku tidak pernah mendengar orang yang belajar hadis itu tidak qiyamul lail. Subhanallah. Ya. Orang belajar hadis saja itu dikuatkan dengan qiyamul lail. Ya. Dianjurkan dengan sangat untuk qiyamul lail, apalagi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Ya. وكان الرعي الأول من الصحابة خصوصا ومن تبعهم بإحسان من أحرص الناس على قيام الليل. Dan generasi pertama yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka itu adalah generasi yang paling menjaga qiyamul lail. Hampir tidak ada di antara mereka yang tidak qiyamul lail. Qala Abu Az-Zinaj, kuntu akhruju minas sahari ila masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam fala amuru baitan illa wa fihi qari'un wa anhu aidan qala kunna wa nahnu fityan nuridu an nakhruja li hajatin fa naqulu mawidukum qiyamul qurra. Jadi Abu Zinad berkata, aku pada waktu sahur keluar menuju masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak melewati satu rumah kecuali ada qari. Maksudnya apa? Ada orang yang qiyamul lail. Kenapa orang tahu? Ya, mungkin pertanyaannya, kenapa orang tahu ada orang yang sedang qiyamul lail di dalam rumah? Karena para ulama mengatakan disunnahkan kalau qiyamul lail itu membaca dengan suara jahar, dengan suara keras, sebagaimana sholat maghrib, isya dan subuh. Karena kaidahnya adalah kalau sholat gelap itu adalah dengan jahar, kalau sholatnya terang itu adalah dengan sir. Makanya mereka tahu. Apakah riya? Bukan riya. Karena apa? Karena tidak di rumah masing-masing, tidak ada yang tahu. Ya. Makanya sholat malam itu disunahkan di mana? Di dalam kamar masing-masing. Ya. Lebih tersembunyi lebih baik, tapi dengan suara yang jahat. Ya, suara yang keras. Kemudian Abu Zinad juga mengatakan, ketika kami muda, kami ingin keluar dari rumah untuk satu keperluan. Ya. Kemudian kami berkata, jadi para pemuda pada masa beliau itu bersepakat untuk bertemu pada malam hari. Nah, apa janjiannya? Mu'aidukum qiyamul qurra. Artinya apa? Waktu pertemuan kita adalah pada saat para qori bangun. Jadi kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Ya, para qori itu orang-orang yang hafal Quran, itu mereka bangun sepertiga malam terakhir untuk apa? Untuk murojaah. Dengan melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tahajud. Qauluhu fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah taala. Sungguhnya qiyamul lail itu merupakan jalannya orang-orang saleh sebelum kalian dan merupakan cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi anna qiyamal laili min da'bil anbiya'i alaihim salatu wassalam fahum awwalus salihin al-muslihin. Ini sih menunjukkan bahwasanya qiyamul lail, salat qiyamul lail itu merupakan jalannya para nabi alaihi wassalatu wasalam. Karena apa? Karena para nabi itu adalah orang-orang soleh dan orang-orang yang muslih, orang-orang yang memperbaiki yang pertama kali. Wa fihi maziyatun wa tafdilu qiyamil lail. Dan ini juga menunjukkan keistimewaan dan keutamaan qiyamul lail. Kenapa? Karena kalau tidak istimewa dan tidak utama, tentu tidak akan didawamkan oleh para nabi, ya, tidak akan didawamkan oleh orang-orang soleh. Didawamkan kenapa? Didawamkan karena itu merupakan jalannya merupakan sebuah keistimewaan. Fihi anna qiyamal laili min a'zami asbabi tahsilit taqwa, kama fi qouli ta'ala innal ladzina taqaw idza massahum qa'ifun minasy syaithani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya qiyamul lail itu merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan ketakwaan. Tidak ada orang-orang bertakwa kalau tidak pernah qiyamul lail. Ya. Tidak ada orang bertakwa kalau tidak qiyamul lail. Baik qiyamul lailnya dengan melaksanakan salat ataupun untuk belajar. Atau seperti hadis yang kita bacakan kemarin, qiyamul lailnya untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Ya, yang penting malamnya dia hidupkan. Ya. Wabillahi asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon ampun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang yang bertakwa jika mendapatkan gangguan dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka kemudian mereka mendapatkan jalannya. Ya. Wa kamala yanha sahibahu 'anil ithmi wa yudzakkiruhu bima ghibatil wuqai fi. Dengan qiyamul lail itu akan menghalangi pelakunya, atau orang yang qiyamul lail akan dihalangi untuk berbuat dosa. Ya. Dan juga akan mengingatkan orang yang qiyamul lail itu untuk agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa, dan mengingatkan betapa buruk akibat dari perbuatan dosa tersebut. Jadi orang-orang yang qiyamul lail dengan sebenar-benarnya itu akan selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anna aula an-nasi bi qiyamil lail hum du'atul khairi, fa fi dhalika tathbitun lahum wa dawa'un hissi wa ma'nawi lahum yazidu min dhalika nashatan fayziduhum dhalika ba'da unillahi ta'ala nashran lil khair. Bahwa orang yang paling utama, yang paling disarankan untuk qiyamul lail adalah para da'i. Kenapa? Karena dengan qiyamul lail itu akan apa? Akan mengokohkan mereka, menetapkan hati mereka. Qiyamul lail adalah doa, adalah obat bagi mereka, baik obat yang fisik ataupun obat yang batin, obat yang nyata ataupun obat yang tersembunyi. Kenapa? Karena dengan qiyamul lail itu akan menambah semangat mereka, sehingga dengan demikian mereka semakin semangat untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang tidak semangat di dalam berdakwah dalam kebaikan karena mereka hubungan Allahnya kurang. Ya. Jangan sampai para dai itu kalah dengan para penyeru kebatilan yang mereka siang dan malam tidak capek-capeknya, tidak penat-penatnya untuk mendakwahkan kebatilan mereka. Maka para pendakwah kebenaran harus semangat. Dan semangatnya itu ditunjang dengan apa? Dengan qiyamul lail. Wa fil hadits anna al ibadata tazidu sahibaha quwwatan hasiyatan wa ma'nawiyatan. Wa min a'zami dhalika qiyamul laili wal anbiya'u sallallahu salamu alaihim aqwa nasi qalban wa badanan wa hum a'zamu nasi ta'abudan wa min da'bi ibadatihim qiyamul lail. Dalam hadis ini juga ada pelajaran bahwa ibadah itu akan menambah kekuatan fisik dan kekuatan maknawi dari seorang dai atau siapapun itu. Dan ibadah yang paling besar untuk menambah kekuatan diri seorang adalah qiyamul lail. Para nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan orang-orang yang paling apa? Yang paling kuat badannya dan paling kuat hatinya. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat ibadahnya, dan di antara ibadah mereka yang tidak pernah tinggalkan adalah apa? Adalah qiyamul lail. Ya, makanya para nabi itu kuat, ya, baik fisik ataupun hatinya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Wa min asy-syawahid 'ala quwwati sahibi at-ta'abbud aidan qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya'qidu syaitanu 'ala qafiyati ra'sil ahadikum idza huwa nama thalathu 'uqadin yadribu makana kulu 'uqlatin 'alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dhakara Allahu in hallat 'uqlatan fa in tawadda'a in hallat 'uqlatan in hallat 'uqlatun fa in shalla in hallat 'uqdatu kulluha fa asbaha nashiyatan tayyibun nafsi wa illa asbaha khabithun nafsi kaslan. Jika seseorang di antara kita tidur, di antara kalian tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan ya mengikat di atas ubun-ubunnya 3 ikatan. Ya. Mengikat berapa? 3 ikatan. Dan dalam setiap ikatan itu dibisikkan, apa bisikannya? Malammu masih panjang, maka tidurlah. Malam masih panjang, maka tidurlah. Ya. Makanya kalau kita akan bangun malam itu biasanya malas, ya, kenapa? Karena ada 3 ikatan dari setan tersebut. Jika dia bangun lalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 1 ikatan lepas. Bagaimana? Yaitu kita bangun, kita baca Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun tidur. Maka pada saat itu apa? Pada saat itu lepaslah ikatan yang pertama. Kemudian jika dia berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Jika kemudian salat, nah di sini salat apa? Tentu salat malam. Ya. Maka lepaslah ikatan semuanya. Maka pada saat itu dia menjadi apa? Menjadi nasyitun tayyibun nafsi, menjadi semangat, menjadi aktif, dan jiwanya menjadi sehat, jiwanya menjadi baik, jiwanya menjadi bersih. Jika dia tidak seperti itu, dia tetap teruskan tidurnya, maka jiwanya menjadi buruk, pemalas. Subhanallah. Ya. Dia jadi apa? Jadi pemalas. Bahkan dalam sebuah keterangan hadis yang lain, untuk apa? Untuk menghilangkan rasa pegal di dalam diri, itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalahu li Ali wa Fatimah radhiyallahu taala anhuma, ala adullukuma ala ma huwa khairu lakum min khadim, idza ud awaituma ila firashikuma aw akhadtuma madaji'akuma fakabbira arba'an وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين وأحمد ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكم ومن خادم. Nah, ini dia hadis yang sangat bagus untuk kita pelajari dari riwayat Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada berkata kepada Ali dan Fatimah. Pada saat itu Fatimah mengeluh bahwa dia tidak punya pembantu dan merasakan capek. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan apa di sini kepada mereka berdua? Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua hal yang lebih baik dari pembantu? Maksudnya di sini apa? Maksudnya bahwa dengan melakukan itu, kita orang tidak akan perlu pembantu, karena akan selalu semangat, dirinya akan selalu kuat, ya. Di sini Nabi SAW mengatakan, jika kalian berbaring di tempat tidur kalian, maka ucapkanlah atau bertakbirlah 34 kali. Lalu bertahmidlah 33 kali. Lalu bertasbih 33 kali, lalu bertahmid 33 kali, maka itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Jadi sebelum kita akan tidur, ya, ketika akan tidur, kita ucapkan Allahu Akbar 34 kali. Ucapkan Subhanallah 33 kali. Kemudian yang ketiga ucapkan Alhamdulillah 33 kali. Itu jadi jumlahnya pas 100, ya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari ini, itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan faedah dari hadis ini, anna man wadhaba ala hadha dzikri 'inda naumi la yusibuhu i'ba i'an li'anna Fatimata syakat at-ta'ba min al-amali fa'ahalahan Nabi SAW ala dhalik. Maksudnya barang siapa yang disiplin untuk mengucapkan zikir ini ketika akan tidur, maka dia tidak akan merasa penat, tidak akan merasa kecapean, ya. Kenapa? Karena Fatimah radhiyallahu anha itu mengadukan rasa penatnya, rasa capeknya oleh kerja seharian karena tidak punya pembantu. Maka Nabi SAW mengalihkannya dengan zikir tersebut. Dan ini tidak main-main. Ini Nabi SAW yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, ya. Menunjukkan apa? Kalau tidak punya pembantu, maka ucapkan itu agar apa? Agar tidak merasa penat dengan pekerjaan rumah. Wakhtar al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala anna man wadhaba ala hadha dhikri la yatadarraru bi kathratil amali wa la yashuqqu alayhi walau hasala lahu ta'am. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, penulis kitab Fathul Bari, ya, itu merupakan kitab yang paling bagus di dalam syarah Sahih al-Bukhari, mengatakan bahwa barang siapa yang disiplin melaksanakan atau mengucapkan zikir ini, maka banyaknya pekerjaan tidak akan membahayakan dia, ya, atau dia akan tidak akan terganggu dengan banyaknya pekerjaan, dan tidak akan memberatkan dia walaupun walaupun dia capek tapi tidak akan kemudian menjadi sakit atau sebagainya. Wa naqala Ibnu Qayyim rahimahullah anna man dawama ala hadha dhikri wajala quwwatan fi badanihi maghniatan an khadimin. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan barang siapa yang continue, yang konsisten melaksanakan zikir ini, maka dia akan mendapatkan kekuatan badan sehingga dia tidak perlu kepada pembantu. Subhanallah ya, para ulama lihat bagaimana mereka mengambil istinbat dari sebuah hadis dengan subhanallah ya, dengan faedah yang sangat-sangat luar biasa. Wa dzakar Ibnu Qayyim aidan fil faedah al-61 min fawaid dzikri qala أن الذكر يعطي الذاكرة قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة الشيخ إسلام بن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمر عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب امرا عظيما. Ini kesaksian dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala terhadap gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apa kesaksiannya? Sukunya zikir itu akan memberikan kepada orang yang berzikir sebuah kekuatan sehingga dia dengan zikir tersebut bisa melakukan perbuatan yang jika tidak disertai dengan zikir orang dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Jadi apa? Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa zikir itu akan memberikan kekuatan luar biasa yang tidak akan didapatkan kecuali dengan zikir tersebut. Itu apa tadi? Ya, di antaranya sebelum tidur mengucapkan apa? Allah Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali dan Alhamdulillah 33 kali. Riwayat Imam Bukhari. Dan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dan aku sudah melihat kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi karena memang beliau adalah gurunya. Maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah guru dari Imam Qayyim rahimahumallahu taala. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan gurunya itu. Ya. Kekuatan dalam sunnahnya, melaksanakan sunnahnya. Kekuatan dalam pembicaraannya, dalam perkataannya, kekuatan di dalam perangnya, ya, di dalam jihadnya, bahkan kekuatan di dalam menulisnya itu perkara yang sangat menakjubkan, ya. Kekuatan menulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat menakjubkan. Bahkan sampai Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Ibnu Taimiyah itu dalam satu hari menulis buku yang tidak sanggup ditulis oleh orang yang menukilnya dalam satu minggu. Subhanallah, ya. Jadi tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam satu hari, ya, itu tidak bisa tidak bisa di copy atau tidak bisa ditulis ulang oleh orang lain dalam satu minggu. Saking cepatnya menulis dan banyaknya tulis. Ya. Bahkan para tentara pun melihat bagaimana kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di medan perang. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama yang lengkap, kekuatan ilmunya dan kekuatan fisiknya. Ya, subhanallah. Kemudian syahidul qaul anna athar adh-dhikri umuman 'azimun fil qalbi wal balani. Fa kaifa yakunu idza athara afdhalu dhikri 'ala al-ithlaq wa huwa al-Qur'anul Karim. Jadi yang menjadi pelajaran dalam perkataan ini bahwa zikir secara umum itu mempunyai pengaruh yang besar bagi hati dan badan. Lalu bagaimana dengan pengaruh zikir yang paling utama, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Tentu orang banyak membaca Al-Qur'an akan semakin apa? Semakin kuat fisiknya. Fa kaifa idza ijtama'a ma dzalika dzikru al-fi'li wa huwa fil shalah wa fi waqtin mahmud wa huwa al-lail. La syakka anna al-athara a'zamu wal fadla aktsaru ijtima'i fadla al-qawli wa fadla al-fi'li wa fadla al-waqti. Lalu di sini Syekh Asadhan mengatakan bagaimana jika zikir qawli bersatu dengan zikir fi'li pada waktu yang paling utama. Apa zikir zikir qaul di sini? Yaitu baca Al-Qur'an atau zikir-zikir yang lainnya. Apa zikir fi'li di sini? Adalah melaksanakan qiyamul lail. Apakah waktu yang paling utama adalah sepertiga malam? Maka ketika seorang bangun sepertiga malam, melaksanakan sholat malam dan membaca Al-Qur'an yang banyak, maka saat itu insya Allah dia akan mendapatkan kekuatan hati dan kekuatan badan. Qala Atha Al-Khurasani, kana yuqalu qiyamul lail muhyatun lil badan wa tawran fil qalbi wa nuran fil qalbi wa dhi'an fil basari wa quwwatan fil jawarih. Atha Al-Khurasani mengatakan bahwa qiyamul lail itu akan menghidupkan badan, memberikan cahaya di dalam hati, menyinari pandangan, dan memberikan kekuatan bagi anggota tubuh. Wa min syawahid dzalika siwa ma taqaddama hadzal atharu qala Bishr tawalla Hafs ibn Qiyath al-qada fatatabba'u qadayahu ahkamahu wa sijilatuhu fa'ajabu min dhabti 'amalihi faqalu inna Hafsan wa ashabuhu yu'anuna bi qiyamil lail. Jadi di antara buktinya lagi, Bishr mengatakan Hafs ibn Ghiyath itu menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim. Maka beliau meneliti kasus-kasus tersebut, hukum-hukumnya dan catatan-catatannya, sehingga orang-orang sangat heran. Orang-orang kagum dengan apa? Dengan kedisiplinannya. Maka mereka mengatakan sungguhnya Hafs dan para pembantunya atau para pegawainya itu mereka sangat memperhatikan qiyamul lail. Maka tentu para pejabat ini adalah orang yang paling perlu untuk yang mulai selain para da'i. Wa min thimari qiyamil lail aidha suhulatu intiza'i syawahidil Qur'aniyah min thabat hifdzil Qur'ani wa adami tafallutihi. Nah, di antara buah dari qiyamul lail adalah apa? Adalah mudahnya mengambil dalil dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena sering diulang sehingga dia tidak mudah lupa. Ya, jadi kalau menemukan sebuah permasalahan, langsung Al-Quran itu hadir di hadapannya, dia kemudian bisa mengungkapkannya atau mengambil istimbat dari Al-Quran tersebut. Qala Abu Abdullah ibnu Bishr al-Qattan, ma ra'aitu ahsana itiza'an lima arada min ayil Quran min Abi Sahal ibnu Ziyad, wa kana jarana wa kana yudimu salat al-layli wa tilawati falikatrati darsihi sara al-Qur'ana ka'annahu baina ainai. Jadi Abu Abdullah ibn Bashar al-Qattan mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik di dalam mengambil ayat Al-Quran selain dari Abu Sahal ibn Ziyad. Abu Sahal ibn Ziyad itu adalah tetangga kami, dan beliau mendawamkan konsisten untuk salat lail dan untuk tilawah. Karena dia banyak mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Quran itu seakan-akan di depan matanya. Ya, jadi kalau disebutkan satu ayat, itu langsung nyambung. Atau ada satu permasalahan, langsung keluar ayat tersebut, karena Al-Quran itu ada di hadapannya. Kenapa? Bahkan lebih dari itu, ya. Orang yang ada Al-Quran di hadapannya belum tentu bisa mencari. Tapi orang yang hafal Al-Quran, itu bukan hanya tahu, tapi dia bisa mencari dengan cepat. Ya khawatir fillah. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis terakhir untuk pagi hari ini, al-haditsu ats-tsaminasyar, hadis yang ke-18. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ti qaumahu fa yusalli bihimus salata faraqa bihimul baqarah qala fatajawwaza rajulun fa shalla salatan khafifatan fa balagha dhalika Mu'adzan fa qala innahum munafiqun fa balagha dhalika ar-rajulu فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارية فقرأ بقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتن أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu sholat bersama Nabi SAW. Di sini sholatnya adalah sholat isya. Kemudian setelah itu beliau sholat bersama kaumnya, ya, maksudnya beliau sholatnya adalah sholat sunnah, tapi kaumnya sholatnya sholat isya. Di sini menunjukkan bahwa tidak masalah perbedaan, subhanallah, niat antara imam dengan makmum. Maka ketika sholat tersebut, Mu'ad bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Salah seorang laki-laki yang bermakmum padanya kemudian keluar dari shaf, lalu sholat dengan sholat yang pendek, dengan bacaan yang pendek. Kemudian hal itu, kabar itu sampai kepada Mu'ad bin Jabal, maka Mu'ad bin Jabal kemudian mengatakan dia orang munafik. Jadi dicap sebagai munafik oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena orang tersebut tidak ikut sholat bersamanya. Maka laki-laki itu tahu dengan ucapan Mu'ad, mengadu kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang bekerja dengan tangan kami dan kami menyirami tanaman kami dengan hewan-hewan ternak kami. Maksudnya mereka adalah para petani yang bekerja keras siang hari. Dan sungguhnya Mu'ad mengimami kami pada tadi malam dengan surah Al-Baqarah. Bayangkan surah Al-Baqarah itu berapa? 2 juz setengah, ya. Sedangkan orang itu sudah capek sepanjang siang, tentu tidak akan kuat lagi, ya, untuk sholat malam, untuk apa? Sholat isya dengan baca Al-Baqarah. Bahkan kita, ya, yang tidak capek semalaman pun belum tentu, ya, seharian belum tentu kita kuat sholat isya dengan membaca Al-Baqarah, ya. Maka aku keluar dari shaf, ya, karena apa? Karena tidak kuat. Tapi kemudian Mu'ad menyangka aku sebagai orang munafik. Maka Nabi SAW menugur Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, apakah engkau pembuat fitnah, hai Mu'ad? Nabi SAW mengucapkannya 3 kali. Maka Nabi SAW menyebutkan, bacalah olehmu Asy-Syams wa Duhaha, yaitu surat Asy-Syams, atau baca Al-A'la, Sabi Ismar Bikal A'la. Baik, pelajaran dari hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kana yusalli ma'an Nabi SAW anna al-imam yastakthiru min al-khairi ma'lam yushukku ala al-musallin. Bahwa seorang imam itu hendaknya memperbanyak kebaikan selama tidak memberatkan makmumnya. Wa qalu faqara bihim al-baqara fihi itratu salah ma'lam yushukku ala al-musallin. Bahwa memang disunnahkan untuk memperpanjang bacaan sholat selama tidak memberatkan makmum. Ya. Jadi kalau kita lihat makmum kita banyak orang tua, ya perpendek saja. Tapi kalau masih muda-muda, ya masih kuat-kuat, ya perpanjang, jangan sebaliknya. Fataza wa jarajulun jawazul infisal makmum an salati imamihi li haja. Di sini menunjukkan bahwa seorang makmum boleh keluar dari barisan, dari shaf, jika memang ada keperluan. Seperti apa? Seperti tadi dia tidak kuat panjangan, ya. Atau bahkan kalau seperti doruri, ya, seperti apa? Seperti ingin buang air dan sebagainya. Fa'atan Nabi SAW fihi talabu daf'il madlama 'inda ulil amri. Di sini ada pelajaran bahwa kita boleh mendatangi pemimpin ulil amri untuk apa? Untuk menghilangkan atau menolak kezaliman atas diri kita. Wa qalu inna qauman na'malu bi'aydina wa nasqi biwana wadhihina wa inna mu'adan shalla bina al-bariha fa qara'a al-baqara fatazazzu fa za'ama anni munafiq fihi anna al-insaf wal 'adl fil khusuma an tadhkura malaka wa ma 'alaik. Bahwa di sini pelajaran, kalau kita ingin insaf, ingin berbuat fair, berbuat adil di dalam pengaduan, maka apa? Maka katakan semua bukti, baik yang mendukung kita ataupun bukti yang melawan kita, ya, sebagaimana katakan oleh petani yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu ya Mu'ad apatanun anta, ketika Nabi SAW menegur, hai Mu'ad, apakah engkau pembuat fitnah? Fihi taghlidul muallimi ala tilmidhihi idha da'atil hajah. Bahwa seorang muallim, seorang guru, kadang-kadang bersikap keras kepada muridnya karena sebuah kebutuhan, ya. وبخاصةٍ فيما يتعلق بتنفير الناس, apalagi jika muridnya itu membuat orang-orang lari. Maka hendaknya apa? Hendaknya ditegur dengan keras. وفي أن على دعاة الخير مراعاة أهوال الناس, مراعاة أهوال الناس, bahwa para dai hendaknya memerhatikan kondisi-kondisi manusia. Ya, manusia itu tidak sama. Jangan dikiaskan, jangan disetarakan semua dengan dirinya sendiri. Wa yata'akkadu fi man yatawalla imamatal masjid, dan itu semakin ditakidkan, semakin dikuatkan orang yang menjadi imam masjid. Imam masjid, ya walaupun dia hafid banyak bacaannya dan kemudian seenaknya membaca panjang-panjang, ya orang yang jadi imam itu tidak apa, tidak terasa dia membaca panjang. Tapi yang di belakang, apalagi orang tua yang mungkin siangnya sudah capek, dia bekerja seharian, kalau di kita mungkin tukang parkir seharian, ya, ada ojol seharian, ada buruh-buruh yang seharian. Jangan membuat orang lari dari masjid karena apa? Karena kemudian imamnya membacanya panjang-panjang. Sedangkan bacaan pendek saja orang malas ke masjid, bagaimana jika bacaannya panjang? Nah, di sini hikmah dari apa? Dari Rasulullah SAW, bahwa kita basyiru wala tunafiru, kita memberikan kabar gembira, jangan memberikan ketakutan. Ya. Jangan kemudian, wah, salat di masjid, capek. Ya. Orang semakin tidak mau ke masjid. Na'udzubillah min dzalik. Baik ikhwati fillah, sampai di sini pembacaan kitab Arba'un Haditsan fi Tarbiyat al-Manhaj untuk pagi hari ini. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu murni dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang selalu menerima perkataan terbaik dan kemudian mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.